Kini tibalah saatnya di kejuaraan karate generasi muda. Ayo semua bergembira, raih prestasi dengan juara. Kejuaraan yang bergengsi, kejarlah mimpi dan cita-citamu di kejuaraan karate kokasi. Kejuaraan karate generasi muda, event bergengsi karate kokasi. Ayo semua ikut, jangan lagi tunda, biar kamu bisa jadi juara. Kini tibalah saatnya di kejuaraan karate generasi muda. Ayo semua kejarlah mimpi dan cita-citamu di kejuaraan karate kokasi. Kejuaraan karate generasi muda, event bergengsi karate kokasi. Ayo semua ikut, janganlah ditunda, biar kamu bisa jadi juara. Kejuaraan karate generasi muda, event bergengsi karate kokasi. Ayo semua ikut, janganlah ditunda, biar kamu bisa jadi juara. Kejuaraan karate generasi muda, event bergengsi karate kokasi. Ayo semua ikut, janganlah ditunda, biar kamu bisa jadi juara. Biar kamu bisa jadi juara. Kejuaraan karate generasi muda, event bergengsi karate gokasi. Ayo semua ikut, jangan lagi tunda, biar kamu bisa jadi juara.